Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu. Kita akan mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi dan menimpa kepada saudara kita, sebagaimana tadi telah dijelaskan apa yang terjadi dengan saudara kita Ahlussunnah di Damaj, Sa'dah, negeri Yaman. Dan untuk mengawali dan untuk mengetahui apa kejadian di sana, mungkin kita mengambil nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi hafizahullahu ta'ala. Tetapi mungkin sebelumnya, dalam penerjemahan ceramah atau muhabbarah yang disampaikan oleh Syekh Ali Al-Halabi, akan ada penambahan-penambahan dari saya sebagai penerjemah untuk menjelaskan tentang hakikat bagaimana Damaj dan bagaimana Syekh Mukbir rahimahullahu taala dan bagaimana awal dakwah di sana. Dan ini bukan sebagai taklik, penambahan dari kalam Syekh Ali hafizahullahu taala, tetapi ini adalah dalam rangka menjelaskan tentang kondisi yang sesungguhnya dan sejarah yang ada di sana. Demikian juga tentang bagaimana orang Rafidhah yang secara langsung mungkin saya pribadi telah menjalaninya dan mengetahuinya selama kurang lebih 4 tahun di sana. Dan kita mungkin akan langsung saja untuk mendengarkan nasihat dan muhabbarah, kemudian kita akan terjemahkan ya, dan kita akan berikan penjelasan-penjelasan di dalamnya insyaallah. Terima kasih untuk Ustaz Khotol Islam rahimahukumullah. Kita akan simak muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid hafizahullahu taala berikut ini, diterjemahkan oleh Ustaz Abu Qatadah. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمن الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة كثير من الناس وهي لا تصح نسبتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يردده كثير من الوعاظ ويتردد على ألسنة كثير من الخطباء من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وهذا الحديث يوجد ما يغني عنه بما هو أضبط معنى وأصح نسبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول المسلم أخو المسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي سنن الترمذي بالسند الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يسهرون في شؤون المسلمين، كانوا يسهرون في شؤون المسلمين أي اهتماما بهم وتفقدا لأحوالهم ومعالجة لأدوائهم. بسم الله. Setelah Asy-Syaikh Hafidzahullah Ta'ala menyampaikan mukadimah, beliau menyebutkan bahwa di sana ada hadis yang banyak disampaikan oleh para penceramah, oleh para khatib, tetapi hadis itu secara sanad tidak sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis tersebut banyak dibacakan, disampaikan oleh para penceramah, oleh orang-orang yang memberi nasihat, di mana hadis itu berbunyi, malam yahtam bi amrul muslimin falisa minni, barang siapa yang tidak memperhatikan, yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia adalah tidak termasuk golonganku. Tetapi hadis ini sanadnya tidak sahih, dan juga dari sisi makna juga tidak sempurna. Sesungguhnya di sana ada hadis yang mencukupkan buat kita, dan maknanya lebih benar, dan sanadnya lebih sahih, dan kita mencukupkan dengan hadis yang sahih tersebut. Ya, di antaranya adalah hadis yang berbunyi bahwa muslim dengan muslim adalah saudara, muslim dengan muslim adalah bagaikan satu bangunan. Al-muslim ahul muslim, al-muslim al-muslim kalbunyan. Demikian juga hadis yang berbunyi bahwa muslim dengan muslim adalah bagaikan satu jasad, bagaikan satu tubuh, yang apabila sakit salah satu anggota dari tubuh maka akan merasakan semuanya. Maka hadis-hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Umar radhiyallahu taala anhu yasharuna bil-laili fi su'unil muslimin. Yang maknanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu seolah-olah mereka tidak tidur malam. Mereka terjaga waktu malam karena mereka Rasulullah SAW dan Umar memikirkan urusan kaum muslimin, di mana mereka berdua Rasulullah SAW dengan Umar radhiyallahu taala anhu melihat kondisi kaum muslimin, melihat keadaan kaum muslimin, memperhatikan kondisi kaum muslimin, dan termasuk bagaimana mengobati penyakit yang menimpa kepada kaum muslimin dan seterusnya. Maka bagi kita adalah cukup dengan hadis-hadis yang sahih. أقول هذه المقدمة بين يدي هذا المجلس لأمر جد في واقعنا في هذه الأيام القليلة، مع أني كنت قد وطنت نفسي وهيأتها أن يكون مجلسنا هذا استمرارا للمجالس السابقة في شرح كتاب الإبانة الصغرى، لكن أحيانا تطرأ أمور تجعلنا نتأنى في بعض الأمر ونؤجل أمرا ونعجل بأمر. ففي غمرة ما تحياه الأمة العربية في هذه الأيام من فتن ومحن وما يسمى بالربيع العربي ومظاهرات وثورات وانتخابات وفوضى وصراع على الكراسي والمناصب وتهاتر وتدابر. أقول تضيع في طي ذلك كثير من المسلمات، وتضمحل أصناف الحقائق، وقد ينقلب الحق ليغدو باطلا، ويعود الباطل ليظهر حقا. مما رأيناه ورأيتموه فيما يجري في اليمن أن كثيرا من القائمين بالثورة هم شيوعيون أو زيديون، بل لعلكم رأيتم صورة ذلك الثائر الشيوعي تشي غيفارا، كيف أنه ترفع صوره في مواضع شتى، فهو قدوتهم وأسوتهم. لا نقول هذا دفاعا عن الرئيس اليمني، فهو ككثير من أمثاله أساء وأفسد، وهو ذا بعد مماطلة كبيرة يوقع كما يقولون على التنحي، وإن كان موقعا على التنحي في الصورة ولا يزال ملتصقا بالكرسي في الحقيقة، والدماء لا تزال تسيل. في خضم هذه الأخبار التي تتناقلها الفضائيات وتكررها الجرائد والصحف، تغيب بعض الأخبار أو تغيب، ولعل هذا التغييب، ولا أقول الغياب، يكون مقصودا، فهو جزء من اتفاقيات أو مؤامرات أو مواطئات على مذهب أعطني أعطك واحدة بواحدة. من ذلك على سبيل البيان، ولا أقول على سبيل المثال، وهو موضوع مجلسنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، وأبتدئ فيها بقول الشاعر: لمثل هذا يموت القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. دماء المسلمين في سوريا غالية علينا، دماء المسلمين في اليمن غالية علينا، دماء المسلمين في مصر غالية علينا، ودماء كل مسلم لو كان في أقصى الدنيا فهو عزيز عند الله وغال علينا. لكننا نتكلم عن موضع غيبه الإعلام وضيعه الساسة، ولعل ذلك كله مقصود مراد. بل لو سألت عامة المسلمين اليوم عن اسم المكان الذي أشير إليه وسأذكره لكنت على مثل اليقين أن الكثرة الكاثرة لم تسمع به، وأن من سمع به لا يعرف عنه شيئا، ومن عرف عنه شيئا يقال له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. Setelah beliau menyampaikan mukadimah yang tadi, beliau mengatakan bahwa ini adalah sebuah mukadimah yang baru terjadi di masa-masa ini. Lalu beliau mengatakan sebenarnya telah mempersiapkan untuk pelajaran biasa menjelaskan tentang syarah Ibanatis Sugra. Tetapi beliau mengatakan berhubung adanya kejadian yang perlu untuk dijelaskan, maka beliau mengatakan tidak mengapa dalam satu perkara untuk didahulukan dan satu perkara untuk diakhirkan. Maka beliau mengatakan di antara kejadian yang sangat masyhur dikenal hari ini, kejadian-kejadian yang terjadi di negeri Arab di Timur Tengah, dari berbagai bentuk kejadian berkaitan dengan fitnah, yang mana kejadian-kejadian ini dan fitnah-fitnah ini terkadang keluar dari hakikatnya, terkadang dibesar-besarkan, terkadang diputarbalikkan kenyataannya, di mana terkadang yang batil dimunculkan, yang hak ditenggelamkan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita melihat apa yang menimpa di Irak, apa yang menimpa di Mesir, Libya, Suriah dan sebagainya. Dan di antara kejadian ini adalah apa yang menimpa negeri Yaman, di mana kita melihat berbagai kejadian di negeri Yaman dari bentuk yang kita lihat seperti di negara-negara lain, bentuk-bentuk demonstrasi, pemberontakan, perebutan kursi. Dan kita mengetahui, dan saya mengatakan bahwa orang-orang yang menyemarakkan demonstrasi juga mungkin di dalamnya adalah termasuk pemberontakan orang-orang Syiah, termasuk di dalamnya adalah Syiah Zaidiyah kepada pemerintah yang hak yang ada di sana. Lalu saya mengatakan, kami mengatakan hal ini bukanlah dalam arti kita membela pemimpin yang zalim, termasuk pemimpin negeri Yaman tersebut. Karena kita mengetahui hari ini, dan kita mendapatkan hari ini, bahwa kebanyakan para pemimpin melakukan berbagai bentuk kezaliman kepada rakyatnya. Tetapi hanyalah kita mengetahui bahwa kejadian-kejadian itu adalah merupakan fitnah yang menimpa kepada negeri-negeri Islam. Dan mungkin saya sampaikan sebagai tambahan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Habibullah Ta'ala yang menjadi mukadimah nanti, bahwa peperangan yang terjadi di Yaman ataupun kejadian-kejadian yang bentuknya adalah berkaitan dengan persenjataan, maka sebenarnya tidak lepas dari tiga kondisi. Pertama adalah peperangan yang terjadi antara pemberontak dengan pemerintah. Yang kedua adalah terjadinya peperangan di antara kabilah. Yang ketiga adalah seperti apa yang kita lihat di negara-negara yang lain, seperti di negara kita terjadinya apa yang dinamakan Irhabiyun atau orang yang dikenal dengan terorisme. Dan yang keempat, mungkin yang ini yang dibahas di ujung pembahasan ini, adalah terjadinya kital, yaitu peperangan di antara ahlul haq wa ahlul batil, di antara pembawa hak dengan pembawa kebatilan. Dan dalam hal ini kita mengetahui bain ahlus sunnati wa syiah, antara ahlus sunnah dengan syiah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini adalah kondisi yang terjadi di sana. Kemudian Syekh Hafidhahullah ta'ala menjelaskan bahwa secara umum kondisi yang terjadi di negara-negara itu, memang itu adalah kondisi yang sangat memilukan, kondisi yang membuat sedih buat kaum muslimin. Karena apa-apa yang terjadi di negara, seperti kita mengetahui di Suriah dan sebagainya, maka kaum muslimin, ahli sunnah, sangat mengetahui tentang begitu berharganya kaum muslimin dan terhormatnya darah kaum muslimin. Tetapi apa yang terjadi, telah teralirkan darah kaum muslimin di Suriah, kemudian di Mesir, di Irak, di Libya, kemudian di Yaman. Menurut ahli sunnah bahwa darah itu adalah sangatlah dihormati, dan darah kaum muslimin sangatlah berharga. Maka kaum muslimin ahli sunnah merasa sangat terpukul dengan kejadian-kejadian ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita memahami bahwa sebagian kejadian ada yang dalam bahasa kita dibolo'af, dibesar-besarkan, dimunculkan dalam televisi-televisi, dimunculkan dalam koran-koran, dimunculkan dalam pembicaraan dunia. Tetapi sebagian berita kejadian-kejadian mungkin ditenggelamkan, tidak ada penyebutannya. Dan ini adalah perkara yang lumrah, perkara yang sebenarnya kita memahaminya, bahwa dalam dunia peperangan, perang dalam arti pemikiran, kita memahami bahwa terkadang satu masalah, satu kejadian dibesar-besarkan, dimunculkan dalam televisi, dimunculkan dalam koran-koran, dimunculkan dalam pemberitaan. Tetapi satu masalah, satu kejadian itu adalah ditenggelamkan. Karena sesungguhnya dalam hal ini ada sebuah kaidah yang terjadi di antara pembawa pemberita dengan pembikin kejadian-kejadian. Diistilahkan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala, aku akan beritakan tetapi dengan syarat engkau memberi. Artinya tu'ti u'ti, engkau memberi, aku akan memberi. Dan ini satu hal yang muncul karena kita juga mengetahui dalam kenyataan yang ada hari ini. Lalu beliau menyebutkan di antara kejadian yang kata Syekh bukan artinya tidak diketahui, tetapi sesungguhnya memang mungkin ada unsur kesengajaan. Untuk apa? Untuk tidak dimunculkan. Tentang kejadian di sebuah daerah, yaitu Damaj. Dan ketika orang mendengar nama kota ini dan disebutkan nama ini, maka mungkin banyak orang kejadian apa yang terjadi di sana. Maka itu mungkin ada banyak orang yang sangat tidak tahu. Dan dimungkinkan juga orang yang tahu tentang Damaj ini, maka juga dimungkinkan dia mengetahui perkara yang sedikit dan dia tidak mengetahui perkara yang banyak. Bahkan mungkin saya bisa menambahkan bahwa orang-orang yang mengetahui tentang Damaj dan penamaan Damaj, mungkin mereka memberitakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di kota Damaj tersebut. Wa madzak illa likauni al-i'lam قد طوى صفحة هذا المكان وطوى كاميراته ومراسليه عن أن يكون لهم وجود أو حضور أو بيان أو نقل لشيء مما يجري في ذلك المكان وهو دماج في اليمن. الكل يسمع الآن في اليمن المظاهرات التي في تعز والمظاهرات التي في صنعاء والجيش الذي انقسم إلى قسمين والقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، ولا يسمع من بين ذلك كله لا قليلا ولا كثيرا عن دماج. دماج قرية صغيرة في محافظة كبرى في اليمن اسمها محافظة صعدة، ومحافظة صعدة كسائر محافظات اليمن وأغلبها زيدية، والزيدية فرقة من فرق الشيعة، لكن ليس شرها وخطرها كشر الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية، وكلها أسماء لمسمى واحد، فحقد هؤلاء دفين، وبخاصة أنهم صار لهم وجود وحضور في دنيا السياسة والحكم والاقتصاد. وفي اليمن طوائف من الزيدية تأثرت وتماهت مع هؤلاء الروافض، وهم من يسمون بالحوثيين. وكلمة الحوثيين لأنها تتردد في الإذاعات والفضائيات والصحف والمجلات والجرائد، يعني عندنا بعض معرفة بها وعلم بشأنها. قبل 40 سنة قام أحد خريجي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة من تلاميذ الشيخ الألباني والشيخ بن باز رحمهم الله جميعا، وهو يمني من صعدة ويسكن دماج وهو بلده الأصلي، قام وحيدا يدعو إلى الكتاب والسنة. Lalu Syekh Hafidhahullah Ta'ala mengatakan bahwa peran dari media massa seolah-olah menenggelamkan tentang kejadian damaj ini, di mana seolah-olah kamera-kamera mereka tidak menyorot dan mereka tidak menggunakannya. Kemudian mereka tidak juga menulis dalam surat-surat kabar dan menenggelamkan kenyataan yang ada di sana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengetahui bahwa Damaj adalah satu kota yang ada di Sodah. Jadi kalau dari Son'a yang saya pernah melakukan perjalanan, ya kalau berangkat pagi jam 7, maka sampai sore hari. Berarti perjalanan sekitar setengah hari ya perjalanan. Dengan perjalanan yang sangat luas, apa jauh, ya melewati gunung-gunung. Damaj ini satu daerah perkampungan atau satu desa yang ada di Sodah. Kemudian kota Sodah ini penghuni yang paling banyaknya adalah Syiah, yang secara umumnya adalah Zaidiyah. Kemudian Syiah Zaidiyah memang dari sisi penyimpangannya dan keburukannya tidak seperti Syiah-Syiah yang lain, seperti Syiah Rafidhah ataupun dikenal juga dengan Syiah Imamiyah ataupun dengan Syiah 12 Imam, atau juga dinamakan dengan Syiah Ja'fariyah. Dan ini adalah untuk penamaan satu nama. Tetapi lama-kelamaan Syiah Zaidiyah yang ada di sekitar Sodah ini terpengaruh dengan fikrah pemahaman Syiah Rafidhah. Dan mereka ya dikenal dengan Husayyin, kita kenal hari ini, yang mengepung kota Damaj ini. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka menyimpan dendam yang tersembunyi, kebencian yang tersembunyi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita mengetahui bahwa markaz Darul Hadis memang di sekitarnya adalah di situ orang-orang Syiah Zaidiyah yang terpengaruh dengan Syiah Rafidhah. Dan mereka sangatlah menyimpan kebencian kepada Ahlus Sunnah dan kepada Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Walaupun secara dasar kebencian orang-orang Syiah, ya terkadang mereka banyak motivasinya ataupun banyak latar belakangnya, baik yang berkaitan dengan sifatnya adalah ekonomi, kemudian hukum, dan sebagainya. Lalu Syekh mengatakan di sini, sekitar 40 tahun yang lalu, keluarlah seorang keluaran dari Jami'ah Munawarah. Beliau adalah merupakan muridnya Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, seseorang yang bernama Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau yang dilahirkan di Kabupaten Sodah tersebut, kabilahnya dinamakan kabilah Wadi'i. Yad'u ila aqidati salaf, yad'u ila manhaj salaf, yad'u ila radd al-bid'i wal-munkarati wal-dalalat, يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى العلم بالعلم، لا شيء غير العلم. وهو الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي أيضا رحمه الله تعالى. وكان الشيخ مقبل يوم ذاك فردا، لم يكن معه أحد ينصره أو يناصره، لكنه صبر وثابر وجد واجتهد وأقبل على العلم والتعلم والتعليم حتى صار درة اليمن. ولعلي أقول للمرة الأولى شهادة سمعتها بأذني لأحد قضاة اليمن السنيين المحسوب أنه زيدي لكنه في حقيقته سني، قبل 30 سنة بالتمام والكمال، سنة 1980 أو 82. سألته في عمان، وقد كان أتى في زيارة علمية لبعض دور العلم، وهو القاضي محمد ابن اسماعيل الاكوع، واسرة الاكوع من الاسر والبيوتات العلمية الكبرى في اليمن، وفيها قضاء وعلماء، وهذا الشيخ مقدم فيها وهو قاض، وكان مشرفا على الجامع الكبير في صنعاء، وهو من اكبر المكتبات، الجامع الذي يحوي اكبر المكتبات التراثية المخطوطة، فيه الاف مؤلفة من الكتب المخطوطة. سألته قبل 30 سنة، واظن ان دعوة الشيخ مقبل يومئذ كانت لا تزال في اول نهضتها، ولم يمض عليها الا 10 سنوات او اكثر بقليل. قلت له: ماذا تقول في الشيخ مقبل؟ قال: وفقه الله، احيا الله به السنة في تلك البلاد، والله على ما اقول شهيد. والشيخ الاكوع رحمه الله يومئذ كان مسؤولا في الدولة، وكان ذا منصب عال، وهو ايضا في رحمة الله ولا نزكيه على الله، رحمه الله تعالى. قوم مسلمين sahabat roja yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini kita akan menceritakan sedikit tentang Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Di sini dikatakan sekitar 40 tahun yang lalu, pulanglah seorang keluaran dari Madinah Munawwarah yang ia adalah merupakan muridnya dari Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah Ta'ala. Iaitu seorang ulama yang terkenal hari ini. Dia adalah seorang ulama muhaddis yang dikenal oleh kita adalah Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, saya akan tambahkan dulu tentang kondisi Sokdah dan sekitarnya. Ketika Syekh Hafidhahullahu ta'ala sepulangnya dari Bilad Harumain, Mekah Mukarramah, kemudian Madinah Munawwarah, beliau seolah-olah adalah manusia sendirian, di mana kondisi orang-orang di sekitarnya berada di atas kesyirikan, berada di atas bid'ah. Di kota Sokdah itu ada sebuah kuburan yang dikenal adalah dengan kuburan Hadi. Itu berada di Sokdah. Dan mereka mendatangi kuburan Hadi untuk meminta dan berdoa kepada penghuni kubur. Bahkan sampai hari ini dijadikan sebagai tempat tawaf di pagi dan sore di sekitar kuburan. Demikian juga dari sebagian kabilah itu menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, berada dalam kegelapan, dalam taklid yang buta. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala sepulangnya dari Bilad Harumain, beliau memulai dengan perkara yang sangat kecil, sebagaimana diriwayatkan dalam sejarah beliau, di mana beliau berawal dengan mengajari anak-anak kecil, mengajari buku Iqra, mengajari Al-Quran, mengajari membaca Al-Quran. Kemudian mulai menjelaskan tentang tauhid, wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dikisahkan bahwa Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala dituduh oleh kaumnya, dituduh oleh para kabilahnya, sampai Syekh Mukbil dianggap bagian dari orang yang mengatakan man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agama maka bunuhlah. Maka terjadilah juga rekayasa-rekayasa kepada Syekh rahimahullahu ta'ala, di mana diberikan dua pilihan hatta kepada orang tuanya Syekh, artinya kepada keluarganya Syekh, karena Syekh Hafidhahullahu ta'ala telah yatim pada waktu itu. Maka diberikan dua pilihan: ima kembali kepada agama kita semula, ataupun Syekh rahimahullahu ta'ala dilenyapkan. Tetapi sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, huwalladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Atau sebagaimana Nabi SAW bersabda, tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq. Tetapi atas kesabaran beliau dan keteguhan beliau dalam memegang kebenaran, dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala, maka sebagaimana Allah Ta'ala menghabarkan, dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya untuk menyampaikan hak agar agama ini menang. Maka Syekh seolah-olah sendirian pada waktu itu. Tidak ada yang menolong beliau. tidak ada yang membantu beliau, tetapi beliau itu tetap sabar. Sehingga Syekh Ali Hafidzahullah telah mengatakan, seolah-olah Syekh itu dikatakan Turwatul Yaman. Di dalam sunnah yang berarti dia adalah merupakan benih. Munculnya sunnah, tegaknya tauhid, munculnya sunnah di negeri Yaman. Sampai beliau menceritakan bahwa satu ketika kedatangan seorang qadi dari negeri Yaman sekitar 30 tahun yang lalu. Seorang qadi yang bernama Muhammad ibn Ismail al-Aqwa. Di mana ini adalah satu kabilah yang kebanyakannya ahlul ilmi. Dan di situ tersebar ilmu. Bahkan di situ disebutkan ada kitab-kitab yang sangat lengkap. Bahkan kitab-kitab dalam bentuk makhtutat masih tulisan tangan ada di tempat tersebut. Dan merupakan daerah yang di situ tersebar ulama. Dan dia dianggap oleh orang-orang Yaman adalah sebagai Zaidiyah. Walaupun sesungguhnya dia adalah seorang Sunni. Maka Syekh Ali Hafidhahullahu Ta'ala beliau bertanya tentang beliau. Tentang Syekh Muqbil ibn Hadi rahimahullahu ta'ala. Beliau bertanya kepada Syekh Muhammad ibn Ismail al-Aqwa. Bagaimana pendapatmu tentang Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Maka Syekh Muhammad ibn Ismail seorang qadi Yaman. Dia menjawab. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepadanya untuk menghidupkan sunnah. Dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya dengan menjadikan sunnah hidup di negeri Yaman. Maka ini adalah merupakan sebuah pujian yang Syekh secara langsung mendengar. Dan ini pujian bukan dari orang biasa, tetapi pujian dari seorang yang memiliki manzilah di negeri Yaman, kedudukan di negeri Yaman. Tentang Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Syekh Muqbil rahimahullah bimusabaratihi ala al-ilm wa ta'allum wa ta'lim awjada kayanan ilmiyan yakadu yakunu mutamayizan fi al-alam kullih wala aqul fi al-alam al-arab aw fi al-yaman ma'annani fawa'asafi لم أتشرف بلقائه لكنه في أخريات أيامه وهو يتعالج في أمريكا جرى اتصال بيني وبينه رحمه الله اطمأننت فيه على صحته واطمأن فيه على دعوتنا وهكذا ينبغي أن يكون الحال بين طلاب العلم وأهل العلم القائمين بالدعوة إلى الله. Bahwa Syekh mengatakan tidaklah Syekh dalam penjelasan yang tadi datang ke negeri Yaman dan pulang ke negerinya kecuali beliau mengajarkan tauhid, mengajarkan ilmu, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menjelaskan bahwa dengan kesabarannya Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam mengajarkan ilmu, dalam mengajar, dalam belajar dan dalam berdakwah kepada Allah taala. Maka Syekh Muqbil termasuk markaz tempatnya Damaj memiliki ciri khas yang tersendiri. Seolah-olah Syekh mengatakan tidak ada yang menyamainya. Seolah-olah kalau tidak berlebihan mengatakan di dunia ini adalah satu dan tidak ada yang menyamainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan saya akan menjelaskan mungkin apa kelebihan yang ada di Damaj. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kelebihan yang pertama dari sisi kecintaan kepada ilmu. Di mana dari seluruh penjuru dunia datang ke Damaj. Walaupun Damaj itu adalah kota yang sama sekali mungkin tidak ada sesuatu yang bisa menarik untuk kita bisa tinggal di sana. Tetapi yang menjadi daya magnetnya adalah ilmu. Yang menjadi daya magnetnya adalah dakwah, bukan yang lainnya. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan termasuk komitmen Syekh Hafidhahullah Ta'ala dalam menyampaikan ilmu. Maka Syekh Hafidhahullah Ta'ala dalam kesabaran dalam menyampaikan ilmu, maka beliau tidak pernah absen dan tidak pernah terlambat dalam mengajarkan ilmu dan dalam duduk di majelis taklim. Bahkan saya menyaksikan hatta di hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, di mana pelajaran-pelajaran yang lain, syekh-syekh yang lain, itu adalah tidak belajar dan tidak mengajar, tetapi untuk pelajaran beliau tetap ada. Dan di antara kelebihannya, tamu sebesar apapun kedudukannya, waktu mengajar, waktu taklim, maka seluruh orang harus komitmen dan ikut belajar. Sisi yang kedua adalah komitmen dari sisi bagaimana mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dimungkinkan begitu sedikit, yang ini juga diceritakan tentang bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala pernah menangis ketika bertanya tentang Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, apa yang dilakukan oleh Syekh Mukbil. Maka diceritakan bahwa Syekh Mukbil pekerjaannya dan kesehariannya mengatakan, qala Imamul Bukhari, qala hadasanal Humaidi, atau paling tidak mengatakan qala hadasana Malik, qala hadasan Nafi an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Syekh rahimahullahu taala senantiasa mempelajari hadis dengan menyebutkan sanadnya. Lalu Syekh Albani mengatakan, di tengah-tengah gemerlapan dunia dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, alhamdulillah masih ada orang yang mengatakan anpulan hadasana pulan anpulan. Dan di antara kelebihannya, di mana Syekh Hafidhahullahu Ta'ala ketika menyebutkan nama seorang rawi, senantiasa beliau juga menjelaskan. Salah satu contoh yang saya paling mudah untuk mengingatnya, yang mengatakan, qala hadasana Sufyan, qala Sufyan ibnu Uyainah, wa qala wapita wakotihi Sufyan akhar wahua Sufyan Sauri. Di mana dia senantiasa mengatakan nama seorang rawi dengan kelengkapannya. Dia mengatakan telah meriwayatkan Sufyan, di mana pada tabaqahnya ada dua Sufyan, maka dia mengatakan, oh kalau ini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Dan dalam tabaqahnya ada Sufyan yang lain, oh namanya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dan beliau tidak pernah juga merasa bosan ketika menyebutkan seorang rawi, umpamanya mengatakan Syu'bah ibnu Hajjaj, Abu Bustam Al-Wasiti, Amirul Mukminin fil Hadis. Walaupun terkadang itu disebutkan dalam sehari beberapa kali, tetapi dalam mengingat rawi, maka beliau itu senantiasa menyebutkannya. Dan di antara kelebihannya, senantiasa beliau bertanya kepada muridnya. Dan ini keindahan-keindahan yang berkaitan dengan satu ilmu yang mungkin banyak orang melalaikannya. Apabila dia bertanya tentang hadis man sahabiyuh wa man akhrajah, apabila dia membacakan hadis lalu dia menguji, bertanya siapa sahabatnya dan dikeluarkan oleh siapa hadis ini. Masya Allah, ini adalah merupakan satu kelebihan yang mungkin tidak didapatkan di tempat-tempat yang lain. Kelebihan yang ketiga, maka dengan kegembiraan yang ada di sana, orang senantiasa menghafal Al-Quran dan senantiasa menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak seseorang membaca dan menghafal kitab Arba'un Nabawiyah atau Bulughul Maram atau Riyadus Salihin atau Umdatul Ahkam. Dan ini juga bukan mimbab tafakhur, tetapi mimbab menyebutkan nikmat bagaimana di sana bisa menghafal hadis. Dan ini adalah satu kelebihan yang tentunya ada di sana. Kemudian kelebihan yang lainnya bahwa kami, kondisi yang ada di sana tidak pernah sibuk dengan kondisi-kondisi yang lain, yang memiliki arti kita tidak sibuk dengan bagaimana perhelatan berkaitan dengan perebutan kursi, tetapi kami adalah sibuk dengan ilmu. Kemudian Syekh senantiasa untuk bersikap mandiri, maka Syekh rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan satu kalimat yang sangat agung, di mana beliau mengatakan satu nasihat yang berbunyi, la tu'alliku da'wata bi syahsin, fa innahu law mata matatu da'wah allaquha billah. Di mana beliau memberikan satu nasihat yang saya sangat senantiasa terdengar dalam kalimat yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, janganlah kalian mengaitkan, menggantungkan dakwah kepada seseorang. Karena seandainya orang yang kita tunggu-tunggu orang yang kita kaitkan itu mati, maka akan matilah dakwah. Tetapi bergantunglah kepada Allah Ta'ala, kaitkan kepada Allah Ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang tidak akan mati. Dan Syekh rahimahullahu ta'ala senantiasa mengatakan perkataan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika beliau mendapatkan berbagai ujian, maka dia senantiasa mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wa hadzal markazul ilmi fi Dammaj la ubalighu idza qult qad kharraja 'asharat al-alaf min tullab al-'ilm fi ad-dunya kulliha. وألف وخرج وحقق وصنف خريجو هذا المركز العلمي لا أبالغ إذا قلت آلاف الكتب والمجلدات العلمية التي كلها في نصرة العقيدة والسنة والتوحيد ورد البدعة والضلالة والخرافة، مع أنهم بالمقابل لا يتدخلون في السياسة مطلقا ولا يطرقون أبوابها ولا يلجون أسبابها. ولما مات الشيخ مقبل رحمه الله، وللأسف من جهة أخرى حصل تفرق بين تلاميذه رحمه الله، فأخذ هذا المركز بعض تلاميذه، وذهب كبار الطلاب أو عدد منهم إلى مدن أخرى في اليمن، منهم من ذهب إلى صنعاء، منهم من ذهب إلى مأرب، منهم من ذهب إلى الحديدة، منهم من ذهب إلى إب، وهكذا. ولكن نفع الله بجميعهم في كل موقع حلوا فيه، فالمركز وإن حصل شيء من الاختلاف وللأسف، لكن هذا المركز أنتج مراكز، وهذه الشعلة أثمرت أنوارا عمت اليمن كله. لكن اختلاف شر، ولو كانوا بعد كما كانوا قبل لكانت كلمتهم أقوى ولكان أثرهم أعظم. تأتينا الأخبار منذ أكثر من 40 يوما. Kemudian Syekh Hafidhahullah Ta'ala, beliau memberikan pujian tentang Markaz Damad ini. Iman beliau mengatakan, Wallah, demi Allah, bahwa telah keluar dari Markaz Damad ini ribuan thalabul ilmi yang mereka tersebar di seluruh penjuru dunia, di seluruh negeri Yaman, yang mereka adalah berdakwah kepada Allah Ta'ala. Bahkan kata beliau, bukan juga merupakan satu yang berlebihan bahwa telah thalabul ilmi yang ada di sana telah menyusun dan telah menulis berbagai kitab. Tidak juga dikatakan berlebihan, telah menulis ribuan kitab. Baik tentunya kitab-kitab yang dikarang oleh murid-murid Syekh Muqbil ataupun oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sendiri dalam bentuk takhrij hadis, artinya mengeluarkan hadis-hadis dan menyebutkan derajat sahih dengan dhaifnya, atau dalam bentuk karangan-karangan, baik yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan lugah bahasa, berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan akidah dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, setelah wafatnya Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan terjadilah sedikit khilaf di antara murid Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Kemudian diambillah markaz Syekh Muqbil ini oleh salah seorang murid Syekh Muqbil, dan kita mengetahuinya, beliau adalah Syekh Yahya Abu Abdurrahman Syekh Yahya Al-Hajuri hafidhahullahu ta'ala, di mana beliau adalah yang menjadi pengganti Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Seandainya tidak terjadi perbedaan atau khilaf, seandainya bersatu seperti dulu, maka kekuatannya akan lebih. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah wafatnya Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, maka sebagian para mustafid, orang-orang yang mutabariz, artinya nampak dalam ilmunya dan tinggi dalam ilmunya, maka mereka terpencar ke pelosok-pelosok Yaman, itu semuanya adalah tetap berada dalam kebaikan, di mana ketika berpindah dan terpencar para masyayikh dari negeri Damaj itu ataupun dari kota Damaj ke daerah-daerah, maka memberikan asar yang sangat baik. Tetapi kita juga mengetahui bahwa perpecahan itu adalah tetap, itu adalah kejelekan. Seandainya bersatu maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tambahan dari saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin, menyatukan hati ahlu sunnah, dan menyatukan para thalabatul ilmi di atas manhaj yang hak, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj salafus saleh. An al-Huthiyyin fi sa'da حول دماج أطبقوا على إخواننا أهل الحديث هنالك الحصار ومنعوا عنهم المواد الغذائية، مع أنهم في الأصل لا يأكلون إلا كفافا، يعيشون على الفول والأرز والخبز على أقل القليل، وهم راضون لأن غذاء الروح أعظم عندهم وأجل من غذاء البدن، وحاجة الإنسان للعلم أكثر من حاجته للطعام والشراب. طعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين، لكن حاجتك للعلم بقدر عدد أنفاسك. هكذا الواقع وهكذا الحق، وهكذا ترجمه إخواننا هنالك جزاهم الله تعالى خيرا. Kemudian Syekh Hafidzahullah telah mengatakan sekitar 40 hari yang lalu, jadi sekitar 40 hari yang lalu, maka orang-orang Syiah Rafidhah Zaidiyah Huthiyyin mengepung markaz Damaj ataupun mengepung pesantren Damaj, Ma'had Damaj, di mana mereka mengepung dan juga menyerang ya dengan senjata mereka dan memblokade, menahan suplai makanan untuk thalabul ilmi yang ada di Damaj. Dan saya sampaikan ya, thalabul ilmi yang ada di Damaj dari sejak dulu ketika saya ada di sana lebih dari 5000 orang ya. Dan itu terbagi kepada dua kelompok. Ya, sebagian kelompok sudah menikah dan sebagian kelompok adalah seperti mungkin saya dulu adalah para pemuda yang dari berbagai daerah ya. Dan kadang-kadang ketika dalam musim-musim panas, musim-musim libur sampai 7000 ataupun 8000 berada sekitar Syekh rahimahullahu taala mendengarkan ilmu. Kemudian Syekh mengatakan bahwa orang-orang Syiah ya dari itu Huthiyyun, orang-orang Rafidhah itu mengepung dan memblokade termasuk juga menahan suplai makanan ke mereka. Padahal ya, pada asalnya thalabul ilmi yang ada di sana sesungguhnya tidak terpengaruh dengan hal ini, di mana mereka senantiasa sabar dengan kekurangan. Yang mungkin saya sampaikan bahwa kami di sana dan thalabul ilmi dengan penuh kesabaran, tidak ada yang menjadi sebuah daya tarik tempatnya ataupun keindahannya, tetapi hanyalah ilmu, di mana mereka hanya makan pagi dan sore hanya sekedar dengan roti, kemudian ditambah dengan kedelai yang dimasak ya. Dan siangnya kita makan nasi, dan nasi itu nasi tok ya. Orang sana menamakan nasi dengan syahok ya. Syahok itu adalah tomat yang digiling ya. Kemudian sore harinya kita makan lagi roti, dan begitulah kita keseharian. Demikian juga kita sekolah ataupun belajar di sana di bawah-bawah pohon, bukan di sebuah gedung yang tinggi. Tetapi thalabul ilmi di sana dari berbagai negara merasa sabar dan merasa enak, karena mereka meyakini bahwa makanan hati berupa ilmu, wahyu, petunjuk Nabi SAW adalah lebih dibutuhkan oleh badan, lebih dibutuhkan oleh hati, lebih dibutuhkan oleh tubuh ketimbang makanan-makanan dalam bentuk zahir. Dan mereka memahami kebutuhan kepada ilmu melebihi kebutuhan kepada minum dan makan. Sebab tentunya para thalabatul ilmi memahami makan dan minum sehari paling banyak 3 kali. Tetapi kebutuhan dengan ilmu, kebutuhan bersama ilmu, maka itu adalah selama badan kita itu ada, selama nafas itu ada, maka kita membutuhkan ilmu. Para thalabatul ilmi di sana juga tidak disibukkan dengan adanya demonstrasi, dengan adanya pemilihan atau intikhabat ataupun demokrasi dan sebagainya, tetapi mereka sibuk dengan ilmu, sibuk mencari ilmu, dan mereka senantiasa sabar, sabar dengan kondisi yang seperti itu, sabar dengan kondisi yang sungguhnya. Mereka menganggap ilmu itu adalah lebih dari segalanya, sehingga itulah yang menjadikan mereka tetap sabar. ومنذ ثلاثة أيام أو أربعة أيام بدأوا بعد أن أثروا فيهم تأثيرا قويا في الحصار ومنعوا عنهم إمدادات الشراب والطعام وقطع عنهم الكهرباء بدأوا بقصفهم بالمدافع والقنابل والرشاشات واتصل بي اليوم بعض إخواننا في اليمن بعد أن اتصلت به لأسأله عن الواقع وآخر الأخبار أعني في دماج فقال لي بأن آخر عدد منذ أن بدأوا بالقتال صار 24 قتيلا من إخواننا أهل الحديث وطلبة العلم هنالك نحسبهم عند الله شهداء ولا نزكيهم على الله وأما الجرحى فبالعشرات لكنه أخبرني وأرجو أن يكون هذا الخبر حقيقيا أن هنالك أكثر من 600 مقاتل من القبائل ذهبوا لفك الحصار هذا اليوم ومساعدة إخوانهم في دماج وإعانتهم فيما هم قائمون به ضد هؤلاء الحوثيين المجرمين قاتلهم الله أن يؤفكون. Telah mereka berusaha mengepung Dammaj, maka ketika Syekh berbicara tentunya ini sekitar 3 hari atau 4 hari sebelum Syekh memberikan muhabarah, orang-orang Syiah mulai dengan menyerang Ahlus Sunnah yang ada di dalam. Dan kita bisa gambarkan bahwa Dammaj ini lembah ya, sedangkan orang-orang Rafidhah berada di tempat-tempat yang tinggi, sehingga inilah yang menjadikan juga agak sulitnya Thalabatul Ilmi memberikan perlawanan ya waktu itu. Maka mereka memulai untuk menahan ya suplai makanan yang masuk, kemudian mematikan lampu ya ke arah sana, kemudian mulailah mereka menyerang dengan tank baja mereka, dengan senjata-senjata mereka, dengan bom-bom yang dilancarkan oleh mereka. Dan ketika Syekh Hafidhahullah Ta'ala mendapat berita ini, yang meninggal di antara Ahlus Sunnah yaitu 24. Tetapi kabar yang terbaru 2 hari yang lalu atau 1 hari kemarin itu sekitar 30 orang yang wafat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan mereka adalah syahid. Ya, diberitakan bahwa untuk luar negerinya, artinya yang bukan ahli Dammaj, bukan orang Yamannya, 2 orang Indonesia, kemudian 2 orang dari Amerika, kemudian 1 orang dari Malaysia, 1 orang Rusia, dan 1 orang Perancis ya. Dan itu adalah yang meninggal dari selain orang-orang Dammaj ya, artinya bukan orang-orang Yaman. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan markas tersebut, dan mereka adalah orang-orang Rafidhah yang durhaka kepada Allah Ta'ala, yang semoga Allah Ta'ala menghancurkan mereka, yang semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Demikian kondisi yang disebutkan waktu itu, walaupun mungkin berita yang baru ya. Dan saya mengatakan bahwa di antara mereka telah terbunuh sekitar 600 orang. Jika itu adalah berita, itu adalah berita yang benar. Tetapi berita terbaru hari ini, alhamdulillah telah masuk suplai makanan sekitar 10 truk ya, dan sekitar 6.000 tentara Ahlus Sunnah telah mendekati kota Sokdah dan mendekati kota Damar sekitar 6 kilo kembali ya. Dan berdasarkan berita terbaru bahwa orang-orang Rafidhah ingin untuk berdamai, dan inilah kebiasaan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah membuat hilah ya, membuat rekayasa atau mereka membuat tipu daya. Ini kondisi yang terbaru hari ini. وفي فجر هذا اليوم وقد جاءتني هذه الأخبار رأيتني أكتب شيئا من الشعر، وسبحان الله توافق عدد أبياته مع عدد القتلى نحو 24 أو 25 شهيدا ولم يزكيهم على الله. وهذا الشعر فيه نوع من التواصل الأخوي الوجداني ونوع من التوجيه العلمي والتربوي الذي نرجو أن نستفيد منه وأن يستفيدوا منه، وأن يكون عاقبة ذلك كله نصرهم على عدوهم وخذلان هؤلاء المجرمين والنصر لأولئك الصالحين، وما ذلك على الله بعزيز. أذكر لكم أيها الإخوة الشعر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من الشعر حكمة، وأرجو أن يكون فيه شيء من الحكمة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وبعض أهل العلم يجعله موقوفا على بعض الصحابة، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. Sebelum Syekh membacakan syair, Syekh Hafidhahullah Ta'ala menjelaskan bahwa telah sampai kepadanya khobar, berita bahwa telah wafat sekitar 24 orang dari Ahlus Sunnah. Maka beliau menulis sekitar 24 bait dari syair yang isinya berupa rasa prihatin dengan mereka, rasa ikut serta dengan mereka, dan di dalamnya berupa pelajaran-pelajaran dan berupa ilmu untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana saja berada. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dalam syair ada penjelasan. Kemudian Nabi sallallahu juga mengatakan bahwa dalam syair apabila baik maka baik, apabila jelek adalah jelek. Dan mudah-mudahan syair yang dibawakan oleh Syekh ini atau beliau mengatakan adalah sebuah kebaikan yang mendatangkan kebaikan. Qultu bismil ilahir rabb dauman afkharu وبهدي وحي دائما أتبصر دماج يا إخواننا تستنصر من هول رافضة لها قد دمر هذه الحقيقة فاعلموها إخوتي إن الحقائق ليس يمكن تستر قد فرغوا للعلم أكثر وقتهم ومن السياسة دائما قد نفروا هم إخوة في العلم في منهاجنا أبناء مقبلنا المحدث فاذكروا قد حكموا للدين فيما بينهم نور الشريعة فيهم قد أمروا من صعدة صعدوا بنهج رائق بالسنة الغرى وبدعا أخروا دماج يا إخواننا تتذمر من صمت كل العرب إذ لم ينكروا ها هم ذو حوثية بخباثة قد كشفوا بهجومهم ما أضمروا قد قاتلوا بتوحش قد زمجروا أنيابهم بدافين حقد كشروا بقنابل ومدافع مجنونة عن ساعد للحرب ها قد شمروا فلتنصروهم بالدعاء أقله أقل القليل أن ندعو لإخواننا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان وإخواننا في دماج على وجه الخصوص، لأن حرب الحوثيين لأهل الحديث في دماج ليست حرب سياسة ولا حرب كراسي ولا مناصب، إنها حرب عقيدة، حرب سنة وبدعة، حرب توحيد وشرك، حرب هدى وضلال. بينما كثير مما يجري لا ترفع فيه إلا راية الحرية والعدالة والمساواة والظلم. فوق هذا كله وقبل هذا كله الحرب هنالك حرب عقيدة ودين، دين حق يراد كفته، بدين باطل يراد فرضه. Tentunya penerjemahannya tidak dalam bentuk syair yang bagus ya, tapi kita lebih kepada bagaimana memahamkan isi dari syair yang disampaikan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Ya, beliau memulai dengan Bismillahi Rabbi Dauman Afkhuru, dengan senantiasa menyebut nama Allah, nama Rabb Allah Subhanahu Wa Ta'ala, artinya kami berbangga diri, dan dengan petunjuk wahyu senantiasa aku, artinya menjadikan hujah dan senantiasa berilmu dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Lalu beliau menyampaikan, wahai saudara-saudaraku, tolonglah ahlu Dammaj. Artinya Dammaj, ya ikhwanana tantasir min haulu rafidhun laha quddamaru. Dari kejahatan orang-orang Rafidhah yang mereka itu telah berusaha untuk menghancurkan kota Dammaj. Ini adalah hakikah yang wajib kita ketahui. Artinya kenyataan, walaupun tadi dikatakan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala bahwa cerita Dammaj ini, kejadian di Dammaj ini adalah disembunyikan. Tetapi namanya hakikat itu tidak bisa akan tersembunyi, mesti akan terungkap. Kemudian Syekh Hafidhahullah Ta'ala dalam faqoh yang keempat ini menyatakan, faqad faragu lil ilmi aktsaru waqtihim wa min siyasati daiman qad nafaru. Artinya di sini thalabul ilmi yang ada di Dammaj, ya, teman-teman kita yang ada di Dammaj, ahlul ilmi yang ada di Dammaj, mereka telah menghabiskan waktunya demi untuk mencari ilmu dan untuk menjelaskan ilmu. Mereka dari pergolakan politik, mereka adalah menghindarkan diri. Tetapi mereka bukan berarti tidak paham tentang siasatnya. Mereka menghindari dari itu semua dan mereka lebih mengambil tentang ilmu. Kemudian Syekh Hafidhahullah telah mengatakan mereka adalah saudara kita di dalam manhaj, di mana dalam akidah sama, dalam ilmu sama. Mereka adalah merupakan murid-murid Syekh Muqbil, penerus dari seorang hadis Syekh Muqbil. Maka itu adalah perkara yang harus kita ketahui. Mereka telah menjadikan agama Islam, dinul Islam, sebagai hukum bagi mereka. Dan mereka telah memakmurkan cahaya syariah dan telah menjadikan syariat Allah satu ukuran dalam kehidupan mereka. Kemudian dikatakan dalam faqroh yang ketujuh, sa'dah ini telah bersinar dan telah naik manhaj yang agung. Dan mereka telah menguatkan sunnah. Jadi sunnah menjadi kuat dengan sebab mereka. Dan bid'ah itu telah berkurang. Bid'ah itu telah mundur dengan sebab dakwah mereka, murid-murid Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh juga mengatakan, seolah-olah mengatakan seandainya kita berdiam diri dan kita tidak menolongnya dan kita tidak membantunya, maka ingatlah bahwa keburukan akan menghancurkan kebaikan. Lalu Syekh mengatakan, dan mereka lah orang-orang Khusiyah, itu orang-orang Rafidhah, kedok mereka telah terbuka, kejelekan mereka di mana mereka berusaha untuk menghancurkan Dammaj, menghancurkan ahli sunnah. Maka mereka telah berusaha dengan senjata-senjata mereka, telah berusaha dengan persenjataan mereka, dan mereka telah mengobarkan peperangan dengan ahlu sunnah. Lalu Syekh Hafidhahullah Ta'ala mengatakan dalam faqroh ke-11, maka tolonglah mereka ahlu sunnah. Paling tidak kita menolongnya adalah dengan doa. Lalu Syekh mengatakan, sesungguhnya peperangan antara ahlu sunnah dengan mereka Rafidhah adalah peperangan akidah, pertikaian tentang akidah. Bukan pertikaian karena perebutan kursi, bukan pertikaian karena perebutan jabatan, bukan pertikaian karena perebutan harta, tetapi pertikaian berkaitan dengan apa? Dengan akidah. Pertikaian berkaitan dengan masalah hak dengan batil, bukan pertikaian berkaitan dengan harta, kedudukan, jabatan, tetapi adalah pertikaian berkaitan dengan agama, dengan din. Maka dengan itu kita harus memahaminya. Dan Syekh Hafidhahullah Ta'ala mengatakan, paling tidak kita menolong dengan doa, sebelum kita menolong dengan yang lainnya, karena ini adalah bukan pertikaian biasa tetapi pertikaian akidah. Demikianlah Syekh Hafidhullah Ta'ala menyampaikan. Wa indama qala dzalika asy-Syi'i fi kitabihi al-mansur wal-mashhur wal-matbu' fi bilad al-Arab fi Lubnan yaqul amma al-ilah الذي خليفة نبيه أبو بكر فليس هذا الخليفة خليفتنا وليس هذا النبي نبينا وليس هذا الإله إلهنا إذن دينهم غير ديننا. الحرب في دماج حرب عقيدة، فلتنصروهم بالدعاء أقله والله رب العالمين فكبروا. هذا الزمان زمان شيعة فارس، فاستيقظوا من قبل أن يتجبروا، من قبل أن تأتي السيول لداركم تجتاحكم من غير أن لا تشعروا. Syekh Hafidhullah Ta'ala, perlu kita ingat dengan dua bait ini, bahwa Syekh Hafidhullah Ta'ala mengatakan bahwa tetap mengingatkan pertentangan dan peperangan antara Syiah dengan Ahlu Damaj adalah peperangan akidah. Dan kita mengetahui dari kitab mereka, ketika disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka mereka mengatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah bukan khilafah kami. Dan ketika disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga mengatakan Nabi kamu adalah bukan Nabi kami. Bahkan mereka mengatakan Allah kami, Tuhan kami adalah bukan Tuhan kalian. Maka ini menunjukkan bahwa persengketaan, perdebatan, pertikaian, perbedaan dengan orang-orang Syiah adalah perbedaan dalam agama, perbedaan di dalam akidah, bukan berkaitan dengan dunia. Lalu Syekh Hafidhullah Ta'ala memberikan peringatan. Zaman ini kita harus mengetahui zaman orang-orang Syiah berkuasa. Maka bangunlah dari tidur kita. Maka bersiap-siagalah sebelum mereka itu akan merakukan dan mereka bersikap sombong dan mereka berkuasa. Bersiagalah kaum muslimin di mana saja berada sebelum kejadian yang ada di Dammaj menimpa kepada kita. Jangan sampai terjadi satu kejadian atau menimpa kepada kita satu kejadian yang kita tidak merasakannya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini memberikan satu peringatan, memberikan satu tambih bahwa kita harus bersiaga. Baik perbekalan yang berkaitan dengan apa? Perbekalan ilmu, perbekalan hujjah, menjaga persatuan ahli sunnah, agar kita tidak seperti apa yang menimpa kepada saudara kita dan apa kejadian-kejadian yang menimpa kepada saudara kita. Sebab ini adalah kondisi yang direncanakan oleh orang-orang Syiah. Ikhwanana fi sa'datil khair sa'adu fawqal khilafi بدون أن تتغيروا. إخوانكم أحبابكم ولئن بغى بعض على بعض فهذا أكبر. فتناصح وتواصل وتكامل لا بالتآكل فهو شر منكر. لا لست أقصد من تكشف حاله من أهل جهل بالضلال تدثروا، فأولئك الطوي البساط بساطهم فببدعة ماجوا وفيها أبحروا. لكن قصدي من لمنهج اعتزوا وبنصرة بعقيدة قد بادروا وبمنهج قد عظموا للوائه وبضد أحزاب الهوى قد جاهروا. يا إخوتي آن الأوان لألفة، يا إخوتي آن الأوان لألفة فيها المحبة والسعادة تنشر. هيا إخوتي بالنور دوما أقبلوا بطرائق الخير الكثيرة بشروا. والنصر آت، والنصر آت إن صدقتم ربكم فلتقبلوا ولتقبلوا لا تدبروا. والحق نور ساطع لا يختفي والنصر آت لا محالة أبشروا. kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan seperti Syekh tadi telah mengatakan, walaupun bagaimana terjadinya khilaf dari murid-murid Syekh Mukbir, tetapi beliau mengatakan dan memberi nasihat yang sangat agung di sini, tinggikanlah kebaikan dan jadikanlah pokok yang dimunculkan adalah kebaikan di atas khilaf yang ada. Walaupun memang terjadi khilaf satu dengan yang lainnya, tetapi hendaklah saling menasehati dan saling menyambung dengan yang lainnya. Lalu tunaikanlah saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya, dan janganlah saling mencacati satu dengan yang lainnya, saling menjatuhkan. Tetapi hendaklah ahli sunnah, para thalabatul ilmi, saling menasehati dan saling menyempurnakan, saling menyambung silaturahmi satu dengan yang lainnya. Apa yang aku sebutkan ini bukanlah untuk membuka satu kondisi yang ada di sana, yang ini juga mungkin satu jalan untuk ahlu dhalah, ahlu sesat, ahlu bidah dari orang-orang Rafidhah yang ada di sana, di mana mereka sesungguhnya telah berusaha untuk sama-sama menegakkan kebenaran, mereka telah berusaha untuk menegakkan sunnah. Tetapi beliau mengatakan, nasihatku ini, kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, bagi orang-orang yang merasa bangga dan mengagungkan manhaj yang mulia ini, dan telah sama-sama menolong akidah, dan telah sama-sama ikut dalam menolong akidah yang sahih. Dan dengan manhaj yang agung ini, mereka telah mengagungkan benderanya dan telah meninggikan bendera mereka dalam mengagungkan sunnah ini. Dan mereka telah berusaha kepada setiap hawa nafsu dan kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu, mereka telah berusaha untuk mengadakan perlawanan, dan mereka telah berusaha meredamnya. Lalu nasihat yang terakhir dari Syekh dari ini, sekarang waktunya untuk mengadakan persatuan. Sekaranglah masanya, sekarang waktunya untuk kembali membangun persatuan. Sebarkan di antara kita kecintaan, sebarkan di antara kita persaudaraan, kecintaan. Lalu marilah senantiasa kita menghadap kepada cahaya dari Allah, dan kita senantiasa untuk menempuh banyak jalan kebaikan dan menyebarkan banyak kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Lalu Syekh memberikan satu motivasi. Ingatlah bahwa pertolongan akan segera tiba jika kita benar-benar, jika kalian benar-benar membenarkan Allah. Kemudian beliau mengatakan, sebenarnya kebenaran hak adalah cahaya yang memancar, yang tidak mungkin akan sembunyi. Dan pertolongan, kemenangan akan tiba dan tidak mungkin tidak datang. Maka berilah kabar gembira kepada saudara-saudara kita, berilah motivasi kepada saudara-saudara kita bahwa sesungguhnya pembawa kebenaran akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Walayansurunallahu mayansuruh. Benar-benar Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolongnya. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسمعنا بشائر الخير وأمارات النصر للإسلام وأهل الإسلام فوق كل ظالم وضد كل مبين غاشم مهما كان وكيفما كان وأينما كان ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا إخواني اجعلوا من خالص أوقاتكم وأحاسن مقاماتكم لإخوانكم وقتا تخلصون فيه لربكم بالدعاء والتضرع وأن تلذوا بهذا الدعاء أن ينجي الله إخواننا من شر هؤلاء الأشرار ومن مكر هؤلاء الفجار الذين لم يسالموا من سالمهم وقد دخل للإصلاح بينهم عدد من أهل الإصلاح من وجوه القبائل وتم الصلح في بعض المواطن ولكنهم نكلوا ونكهوا هذه عادتهم وهذا دأبهم، وهذه سلوكياتهم عبر التاريخ. مهما حاولوا أن يحسنوا صورتهم، ومهما حاولوا أن يغيروا صفحة وجوههم، إلا أن حقيقة أمرهم حقد دفين متوارث. هل تظنون أن من يكفر أبا بكر وعمر وعائشة وأبا هريرة وأكابر الصحابة لكم قدر عنده؟ هل تظنون أنه يقيم لكم وزنا؟ هذا الذي يقول إن القرآن محرف، هل يؤمن بما عندكم أو بما إليه؟ هذا الذي يقول تاه الأمين وخان جبريل، ماذا تنتظرون منه؟ نصرة أو إعانة أو أي شيء فيه ولو بصيص من نور؟ لكنها السياسة التي تتلعب بعقول الناس وتتلعب بالأهواء بناء على المصالح الدنيوية المؤقتة الزائلة المتغيرة. لا يهمنا الهمج الرعاع، يهمنا أهل النظر وأهل الإدراك وأهل التأني في معرفة الحقائق وفي معرفة مواقع الأقدام بإقدام، لا أن يسووا بين المتغيرات وأن يخلطوا بين الأولويات فيكون من وراء ذلك كله فساد. وأي فساد! أسأل الله العظيم ذا الجلال والإكرام أن يمن على إخواننا بالأمن والإيمان والأمان، وأن يحقن دماءهم، وأن يجمع شملهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يخذل عدوهم، وأن يكرم شهداءهم ولا نزكيهم على الله بالحياة الأبدية بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Walaupun mereka melakukan rekayasa dan menyerang ahlu sunnah, tapi ingat bahwa ahlul haq, pembawa kebenaran, mereka akan senantiasa mendapat kemenangan dan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, wala yansurunallahu ma yansuru, bahwa Allah Ta'ala benar-benar akan menolong orang-orang yang menolongnya. In tansurullaha yansurukum, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah Ta'ala akan menolong kalian. Kemudian Syekh Hafidhullah Ta'ala juga memberikan satu nasihat kepada kita tentang hakikat orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah memiliki sifat di mana mereka senantiasa ingkar janji. Mereka senantiasa membuat rekayasa. Sesungguhnya, dan memang saya juga memahaminya, bahwa bagaimana orang-orang Syiah, di mana mereka telah berkali-kali mengadakan perjanjian dan telah mengadakan perdamaian, tetapi senantiasa mereka melanggar perjanjiannya dan senantiasa mereka itu mengingkari perjanjian mereka. Dan itulah kebiasaan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Lalu Syekh memberikan satu nasihat kepada kita. Apakah mungkin kita akan mengatakan satu persaudaraan dengan mereka, di mana mereka ataupun perdamaian dengan mereka, di mana mereka mengatakan bahwa Abu Bakar adalah kafir, Aisyah adalah kafir, bahkan mereka mengatakan pezina. Bahkan mereka mengatakan bahwa Quran yang kita baca ini adalah muharraf. Udah ada perubahan, udah ada penambahan. Apakah kita akan mengakui persaudaraan dengan mereka ketika mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu? Mungkinkah para sahabat Nabi SAW, kemudian juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Quran yang kita baca ini punya kedudukan di atas mereka? Maka tentunya tidak ada. Maka dengan itulah kita memahami inilah antara ahli sunnah dengan orang-orang Syiah. Maka Syekh mengatakan dalam kalimat terakhir, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ahli sunnah. Dan semoga Allah ta'ala menolong mereka, membela orang-orang ahli sunnah, membela dan menolong ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita di Damaj. Dan kita juga mesti mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka dan mengeluarkan mereka dari kesulitan. Dan mudah-mudahan di antara mereka yang mati, mudah-mudahan mereka adalah syahid di jalan Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan mentajgah seseorang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga mereka. Dan Allah Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan kemenangan bagi mereka. Dan atas kita semua, marilah kita untuk paling tidak kita mendoakan mereka. Dan mesti juga dengan poin yang lain, membantu mereka dengan harta, membantu mereka dengan cara memberikan keleluasaan kepada mereka semua. Mudah-mudahan kalimat yang singkat ini, walaupun mungkin ada beberapa poin yang belum dijelaskan, mungkin insyaallah ya kita akan mengetahuinya dalam poin-poin lain tentang bagaimana saudara kita di Damaj insyaallah.